صلوا على نبي محمد. Bandar tak dong ngake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kok begini jas kok awakmu ndangdut iki piye? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oh. ta'immatan bidawami. Inilah cara wong NU ditambahi. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Ora percaya takono suhada. Jalo kiriman saya sangko Al-Qur'an. Nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brebet.